Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alayna bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik wa qad awqafani ilmi bikaramika alaik. Ilahi duh pengiran kulo, qad dafa'atni al awalimu ilaik teman-teman andorong ing kulo, apa al awalimu piro-piro alam, pinten-pinten alam dorong ilaika datang panjenengan. Badalika utawi mekaten meniko, badalika utai mengkono dafa'atni al awalim iku ani iku punika ku iku ani setuhne kulo iku ida tawajjahtu tatkala ne madhep sapa kula ila haddin dateng setunggal tiang liyuktiani supados maringi sapa haddi ing kula awyang surane utawa nulungi sepahat ing kula. Ya kulu mongko ngucap sepahat limaring kula. La muktiya. Ora ana kang paring. Illallahu angin iku Allah. Wala nasira lan ora ana kang bisa nulungi illahuwa angin Allah. Wayah tamilu lan memper apa ayurada yang dikarepaken bil awalim pawan awalim iku jami umah sekabene barang ada kang ngeliani Allah ing Allah. Faida dhuharat moko tetkalane pertelo li maring kula apa karomatun keramat waka safalan buka sofoloh li datang kula ansyain saking suwiji-wiji minal kaun kang tetep saking makhluk waratu lan karep sapa kula an akifa ing yen to kendel sapa kula indahu ing dalem sandinge kaun takulu mengko ngucap li dateng kula apa hakikatuhu hakikate taun la tata'alak ojo gandulan sapa sira bi kelawan ingsun. Bal ta'alat balik gandulono sapa sira bi maulaka kelawan bendoroira. Wa kadzalan semanten ugi in hatombatni lamun ngomongi ing kula apal jamadatu pira-pira barang-barang jamad. Barang jamad iku barang kang ora duweni nyawa. Jamadat, jamadat iku barang-barang yang tidak bernyawa. Waratu lan karep sapa kula an akifa ingin to kendel sapa kula inda dalika ing dalem sandinge jamadat. Takulu moko ngucap li dateng kula apa hakikatuha hakikate jamadat. La tata'alak ojo gandulan sopo siro gandulan bi kelawan kula kelawan ingsun. Tata'alak balik gandulono sopo siro bi maulaka kelawan bendoroiro. Bakulu syain mongko utawi saben-saben swiji iku ya dufaunin dorong apa syek ing kula ilaika dateng panjenengan. Waqot au kaufani lan teman-teman ngendelaken kendel, kendelku mandek. Mandekaken ing kula apa ilmi pengertusan kula bikarumika kelawan kalumanan panjenengan ngendelaken alaika ingatasi panjenengan ay ala babika tegese wonten ing ngerso panjenengan. Falhamilu mungko utawi perkawis ingkang dorong ala wukufi ingatasi ngadeg kula ngadeg tegese sibuk biba bika wonten ing reso panjenengan iku ilmi pangertosan kula bikarumika kelawan kalumanan panjenengan. Wal karim ale utawi tiyang ingkang lumo ingkang mulya ikula tata khotohu boten langkai ing karim opo amalul mukminin pengangen-angene tiang ingkang angen-angen amalul mukminin wala yutawajahu lan boten dipun tuju boten dipun tujuaken nahwa siwahu ing saklianipun karim upoto labu talibin panyuprehipun tiang-tiang ingkang sami nyupreh. Ilahi qad dafa'atnil awalimu ilaik wa qad awqafani ilmi bikaramika alaik. Munajat ingkang kaping 37. sedaya munajat niki jumlahe sekawan dosa kalih. Niki mun tigang dosa pitu. Berarti gangsal munajat malih mun khatam. Batu khatam mengkit pengajian hikam dengan metode yang lain. Di balene wit kawitan maneh tapi carane beda. Oke, carane saben-saben limang hikmah dipun cithak. Kesane jangan boten awis-awis nggih tumbas. Kangge ganti percetakan. Saben-saben setunggal hikmah niku kula paringi penjelasan-penjelasan kangge basa Indonesia lan dawuh-dawuh Nabi, dawuh Quran kula tulis Arabe. Nek folio-folio lebar saben-saben satu hikmah penjelasannya 5 folio. Dengan ngantur maca mawon. Tapi tetap kudu nggawa buku catatan. Sebab senauso mekaten masih perlu penjelasan. Muga nek penjelasane ditulis kabeh kekandelen buku. Nah wis kandel sama tambah pegah maca. Buku diuncal notok belek ngopo iki. Tuhanku, alam benda ini telah mendorong aku untuk pergi kepadamu, dan pengetahuanku terhadap kemurahanmu itulah yang memberhentikan aku untuk berdiri di depan pintumu. Para bapak, tiang menawi manahipun sampun hadir bersama Allah. Atine pun hadir bersama Allah. Ati hadir bersama Allah niku tegese sing diilingi namung Allah. Nggih. Ati hadir maring Allah ku tegese ati sing diilingi namung Allah. Di delok hewan sing dilingi namung Allah. Delok gunung sing dilingi namung Allah. Delok hutan sing dilingi namung Allah. Ningali air terjun sing dilingi namung Allah. Niku jenenge hadir. Kudu iso mbedakno. Nek men dumugi makom syahadah sedaya mun ghaibah. Ghaibah itu sudah sirna. Nek men sirna melihat selain Allah. Delok hewan sing ketok namung Allah. Itu lho. Sing dhisik sing diilingi namung Allah. Ya wis tekan maqam musyahadah maqam sijine kedudukan wis bisa nyawang Allah. Iku mboten nyawang napa-napa sakliyane Allah. Dadi nek delok gunung meledos sing ketok namung Allah. Bapak delok air terjun sing ketok namung Allah. Nggih, dengan mirsani flora dan fauna. Nonton TV-TV delok gambar singa. Nggih, sing dipirsani namung Allah. Delok unta sing dipirsani namung Allah. Untone gak ketok. Iki nek makum fana. Nek makum bakok. Delok gunung, gununge ketok, Allah ya ketok. Delok air terjun, air terjun ketok, Allah ya ketok. Delok hutan-hutan yang indah, dialiri sungai yang indah, hutan sungai ketok, Allah ya ketok. Niki makum bakok. Nek makum fana boten, sing diketoki mung Allah tok. Gununge gak ketok, air terjun gak ketok, binatang gak ketok, sungai gak ketok, sing ketok mung Allah tok. Nek wis ngene iki sampean ning Bali gak apa-apa. Delok pengkutangan mbek cawetan tok gak apa-apa delok ngono. Mergo gak ketok, sing ketok mung Gusti Allah. Nek mripatmu iku delok apa-apa wae tembus ning atimu, ya. Aja sok rono. Ya maksud ning TW-TW tempat-tempat pemandian. Tempat pemandian mesine aduse yo bareng. Maksud wedok yo pakane ngono, sampean yo cawetan tok. Nek mripate sampean delok sampe tembus ati, panggah sing pon delok mata kepala aja. Nikulah, ya iblis biyeniku matur ning Gusti Allah, Gusti rene kula panjenengan ceblokaken teng bumi, kula nyuwun tempat tinggal. Ya tempat tinggalmu kono, pemandian kono. Di pemandian niku mai iblis. Oh mai iblis. Sampeyan kok usane gawe pemandian berarti ngingu iblis. Duite ya duite iblis hasil pemandian. Nggih. Para bapak, hati kita jangan dikotori. Perut kita jangan dikotori. Naiso nek duwe pondok sing terkenal jangan diracuni, nggih. Dengan pemandian iblis. Para bapak, nggih. Kita kudu hati-hati aja nyawang lahir. Tawi sawanglah barokah dan manfaat. Sing didelok aja duwite tok. Sing didelok manfaate barokah. Paripun para bapak, nek wong atine wis hadir bersama dengan Allah. Lebih-lebih sudah ghaibah amma siwallah. Wis ora bisa nyawang selain nyawang Allah. Iku ndelok apa-apa nggih sing dilingi mung Allah, sing diketoki namung Allah. Mulane setiap butuhaken makhluk, makhluk niki ngomong, aja njaluk aku, sing weweh Gusti Allah. Njaluk ning Gusti Allah. Aja njaluk tulung aku, njaluk tulung ning Gusti Allah. Iku degese alam makhluk niki kabeh mendorong kula Gusti menuju dhateng panjenengan. Tono bapak akali biatine niki sing seragam. Akali biatine sing seragam. Akal cerdas tembus ning ati. Mergo akal iku tunggangane ati. Akal iku tunggangane ati. Para bapak ngguan iku dilatih, kecerdasan akalku dilatih. Sak temene kabeh alam niku padha ngomong dhateng kula njenengan. Padha ngomong. Kapane kula njenengan nggih gadah rambut panjang gondrong bocah lanang kok rambuté dikuncit. Rambuté dikuncit disemir pisan. Yo nek pancen atine bersih, nek atine kotor nggih mbahayani. Gaya yang ngono cek di parani arek wedok. Iku ra mbahayani. Iku rambut niku matur, matur rambutku matur. Cak aku cukur ndak. No. Matur ngono. Tapi atimu sing gak krungu. Atimu ora paham. Berko sing mbok delok ku mung apa sing didelok mata tok. Akale ora kanggo nyawang, tembus ning ati ora nyawang. Nek kukumu dawa-dawa ku satemene kukumu ku bengok-bengok, cak aku ketok ana, cak. Iku ngomong, satemene ngomong, aku ketok ana, cak. Para bapak, para ibu, nek jedenge sampean niku kotong, jedenge iki rusuh, puwesing. Iku jedenge iku kondo. Aku kursi ana. Aku iki semprotan obat cegah pesing. Aku kotong iki senono. Jedengku muni ngono. Nek sampean gak paham. Gak paham. Iku kabeh iku ngomong-ngomong mendorong menuju dateng Allah. Semanten ugi ana latar kok kotor. Ana latar kok kotor, wadah daun-daunan sing memenuhi halaman. Halamanku bengok-bengok, Kang, aku risih, Kang, godhong tok saponono. Ini sampean gak paham, mergo gak pamuni, wah tak kok rusuh ngene. Lah yo ndang nyekel sapu. Iku bengok-bengok njaluk disaponi. Ku kabeh ku muni, nggih. Latar ku jembrung sukete. Iku satemene bengok-bengok, aku resi ana, aku resi ana. Ono bapak. Iki jenenge ngomong-ngomong, alam iku ngomong, nggih. Oh, bapak, nggih. Sampai wong-wong sing hebat-hebat niku. Nek dijak ngomong burung niku ngerti, ngerti. Mulane tiang-tiang sufi nggih. Sing mun makome mun dhuwur. Kadang-kadang yo aneh. Kadang-kadang yang terluwak ning kiwa tengene cumbu. Nggih. Luwak niku napa jenenge? Ngeti cumbu, Pak. Jinak. Nggih. Ana jenenge macan jinak, ana singa jinak. Iki ana napa? Nggih. Karena panjang hati ini wis bener madhep maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Cina wernate dayo tengene tiang. Tiang iku ngoni-ngoni yo gagak. Kakakku yo jinak ngoten. Oleh bapak niku iso ngomong nggih, kale sing duwe iku saged ngomong. Asy bin Athaillah Sakandari niki gadah guru. Gurune jenenge Yakut Al-Arsy. Yakut Al-Arsy niku jenenge Abu Duri bin Abdillah Al-Habsyi. Yakut Al-Arsy. Kok jane Al-Arsy? Yakut Al-Arsy niki bener awake niku ning bumi, tapi rohanine di bawah aras. Yakut Al-Arsy niku bener ning bumi, tapi setiap ono azane orang malaikat tegese penyangga aras nggih iku dengar. Malaikat penyangga aras ku nek andan tiambake dengar. Mulane disebut Yakut Al-Arsy. Suatu saat tiambake ngaji kalih murid-muride ahli thariqah. Loh tiba-tiba enten burung Yamamah. Burung Yamamah niku burung sing ngunine tekukur-kur. Tekukur-kur. Manuk apa jenenge? Nun? Manuk tekukur. Sama ngarani manuk derkuku. Manuk derkuku niku teko nggih. Menclok ning pundake Yakut Al-Arsy. Padahal waktu niku Yakut Al-Arsy niku teng Iskandariah. Manuk tekukur niku manuk Mesir. Mesir Iskandariah niku jauh pak. Aduh. Manuk niku dateng Iskandariah menclok ning pundake Yakut Al-Arsy. Yakut Al-Arsy dibisiki. Kula nyuwun tulung jenengan. Ngono, manuk ini. Nyuwun tulung jenengan. Nyuwun tulung apa? Teng mesin niku enten tiang sing nakal. Kula saben ngendhog teng menara terus ngetes anak kula dipendhet disembelih. Dikapan kula ngendhog terus netes piyik kula dipendhet disembelih ngoten terus dadi kula niki mboten gadah anak kedengan tulungi ya wis bismillahirrahmanirrahim aku tak kongkon salah sijine ahli thariqah iku tak kon ngetut awakmu kula ben ditulungi mboten mboten jangan piyambak nggih. Nek mbotingan piyambak mboten saged manuk tekukur. Langsung Yakut Al-Arsy nunggang keledai numpak bihul. Numpak bihul saking Iskandariah langsung teng Mesir masuk masjid kuno jenenge Masjid Amr bin As. Ya, Masjid Amr bin As niku masjid kuno. Wa Amr bin As niku gubernure Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Amr bin As niku diangkat dadi gubernur teng Mesir. Nah, dengan niku damel masjid teng Mesir, terus masjidku darani Masjid Amr. Niki masjid kuno. Ya. Nah, para bapak niki numpak keledai ya suwe wong Iskandariah ning Mesir numpak keledai terus mlebu ning Masjid Amr jamaah diaturi derek-derek kula nyuwun tulung nggih sampean tekakno si fulan al-Mughdi fulan niku si anu nggih mboten disebut teng kitabe jenenge niku fulan fulan ku si anu Al-Mu'di tukang larakno. Kulan almudi tukang larakno. Waduh sih kali jamaah. Akhirnya kepanggih, bareng kepanggih, terus didepnan kebangene Yakut al arsi. Iki lo, isik neng pundak ngono manuk tekukur. Manuk tekukur iku lo mabur golek Yakut neng Iskandaria. Iki kondo nek awakmu iku gawene mbleh anake manuk iki. Kapan manuk iki ngendok banjur netes piye wis gedhe mbok sembleh. Iku iya to. Nggih leres manuk niku leres panjen kula pun bolak-balik nyembleh anake niku. Leren ya coba terus to. Nggih pun Syekh, kula tobat teng Gusti Allah, kula tobat mun mboten badhe baleni maneh. Ya Allah. Niki jenenge nggih binatang bisa berbicara. Nek ya nek makome pun dugi ngriki para ibu lan para bapak, sudah enggak ada barang yang sulit. Nggih. Ki masuk gak tahu belajar, gak tahu kuliah, dijak bahasa Inggris ya iso, dijak bahasa Mandarin ya iso, dijak bahasa Jepang ya iso. Masya Allah. Banyak sing biat jenengan niku, sing biat jenengan gak tahu sekolah, gak tahu kuliah. Semenjak bahasa Perancis lak ngeces. Sing biat sampean wingi nang niku. Bahasa Arab saged, bahasa Jepang saged. Allah. Nah, para bapak, iki jenenge alam makhluk, alam benda. Kabeh niku ngomongi kula Gusti, keken madhep teng panjenengan. Nggih. Niku nek dijlentrehno. Nek ana wong ku arep njaluk tulung ning perusahaan. Perusahaan, perusahaan. Biasane wong ku rak gandulan nek ning perusahaan to, Pak. Aku ki sore penak sebahagia nek perusahaanku maju rak ngono to. Iku jeneng gandulan ning perusahaan. Saben perusahaan iku muni, aja jagakno aku. Jagakno Gusti Allah kono lho. Ini artinya aku perusahaan hanya sarana, menglantaran, tapi sing paling Gusti Allah. Semono kono wong sing jagakno warung kuwi ana. Enten. Nggih. Jagakno warung kuwi ana. Dadi wong ku berarti ngendelno warunge. Jagakno warunge. Nek jagakno warunge sak temene warung ku ngomong. Aja ning aku. Ngono. Warung ki ngomong ngono, tapi kuping kita budek. Aja jagakno aku, jagakno Gusti Allah. Artinya warung hanya sarana. Nek semanten niku duwe toko ya ngono, duwe toko ya. Aja jagakno aku tokone muni. Jagakno ning Gusti Allah. Artinya gimana praktekke kula sampean kabeh marung-marung. Rizki njaluk Gusti Allah. Nyawah nyawao. Nggih. Nekatno sing paring panen Gusti Allah. Perusahaan-perusahaano. Nggih. Tandang ono, tapi yakino yang bumi rezeki Gusti Allah. Hati-hati lho, Pak. Nggih. Tengene kitab Kifatul Atqiyah. Nek ana wong oleh rezeki, meyakini rezeki dari usahaku. Rezeki dari tokoku. Rezeki yang memberi warungku, syirik. Allah aja disekutukan dengan yang lain. Berkumpul hakikat rezeki semuanya dari Allah. Warung, sawah, perusahaan dan lain-lain iku kabehku hanya merupakan sarana. Namun merupakan lantaran. Lho bapak nek wis munggah sampai tekan duweni derajat karomah. Derajat karomah. Nek wong soleh arane mau mauna. Nek wali arane karo karomah. Nek nabi jenenge mukjizat. Nek wis diparingi ngono, aja rumangsa. Aja rumangsa. Bareng aku wis diparingi mauna. Maunah apa? Idungmu mandi. Saking apa bahasine? Disampe hati. Ana wong lara sembarang banyu mbok idoni cruh dombe waras. Iki jenenge maunah. Nggih. Ana wong arep babar gak iso mengko bayae Malang. Dudu bayae Jombang. Sama sepul go banyu procot niku maunan niku kondo kondo sampe aja mandek ning kene terus kono maju kono maju kono sing mbok goleki dudu aku sing mbok goleki sing temene kuwi kula Gusti Allah kok biasane wong iso ngono wis muarem Pak. Rumahtane sudah berhasil. Ana ngeblel ning Said Sulaiman. Patang kursi sidina. Akhire diparingi iso nyuwuk. Berhasil. Berhasil. Lah. Pamane bapak lan para ibu. Ana uwong nggih. Kok iso kene London kok hanya 5 menit. Kene London 5 menit. Insyaallah. Ramai Abdul Jalil Gundawi kula. Kula Yai Saladin kula. Ning gone sampeyan nek bengi gak tau turu. Nek kanca-kanca turu ku dolane ning London, ning Amerika. Lho subuh wis teko. Nah, kula bapak diparingi saged ngoten, aja terus rasa demen. Nek rasa demen usane mandek, berhenti sampai di situ. Hakikatnya karomah iku kondo-kondo. Hei, dudu aku sing mbok goleki. Sing mbok goleki kala Gusti Allah. Kadang wong wis marem, wis puas. Ini wong-wong sing biasa-biasa iku sing mboten sampai duwe derajat karomah mauna. Ini seneng usaha, seneng usahaku. Mau usah gawe botol, mau usah gawe rokok. Kapan wis berhasil puas maha karya. Puas ya. Merasa yaitu berhasil. Turun, turun berhasil. Dunia iku koyo winginane iku lho. Lama hiya illa jifatun mustahilatun alaiha kilabun hammuhun najatidabuha fa'in tajetanibha kuntasilman li ahliha fa'in tajetanibha tabibaha naza'at kakila buha dunia ku dudu apa-apa batang batang sewis membusuk yang dikelilingi anjing-anjing yang tujuannya berebut bangke Nek awakmu ninggal bangkit dari sini ninggal dunia, nah kamu damai dengan pecinta-pecinta dunia. Tapi nek awakmu melu njupuk diserang ambek anjing-anjing dunia. Eling lho, dunia wingi apa? Harta, tahta, wanita sing gak ana faedahe kanggo akhirat. Nah, para bapak, kadang-kadang wis merasa berhasil, wis lali mek Gusti Allah. Yang memberi keberhasilan ku sapa? Lali, sing gawe kowe iku sapa? Lali, sing mari ngurip kowe iki sapa? Lali, bakle kulo matek sing mateni sapa? Lali. Mula bapak nggih. Dilatih hati niku menuju datang Allah terus, datang Allah. Carane dos pundi wingi ku lho, wingi ku. Panca indraku selalu kangge kontak ingat Allah. Mripate delok ilingo Allah, kupinge krungu ilingo Allah. Irunge mambu ilingo Allah, tanganmu gerak ilingo Allah. Sikilmu mlaku ilingo Allah, eling terus. Mengke nek mun kulino ati niku hadir ning Gusti Allah, hadir. Kapane hadir? Nggih. Kok badhe sumindi, badhe gandulan makhluk, makhluke ngomong. Niku ngerti aja gandulan aku, ono gandulana Gusti Allah. Nggih. Iki kula balene keterangan wau. Di semanten uki tengene mukasafah, mukasafah. Mukasafah iku mata hati dibuka Gusti Allah, takdir penghalang disingkap, kemudian melihat barang gaib. Barang gaib iku warna loro. Ana barang gaib sing suwari, ana barang gaib sing maknawi. Barang gaib sing sumari ku barang gaib tapi si makhluke Allah. Niku wong sufi ora seneng. Wong sufi niki mboten demen, nggih. Niki dianggep ndak ada faedahnya. Napa jenenge barang gaib sumari niku sing enten rupane, nggih. Meneng-meneng ana widodari liwat. Widodari ku manggone barang gaib tapi ana rupane makhluke Gusti Allah. Iku wong sufi mboten demen. Demen. Nggih. Weruh malaikat, malaikat nggih surah enten rupane. Niku nggih makhluke Allah. Mata hati dibuka melihat itu juga enggak seneng. Mboten seneng. Niki digunakno sewaktu ada keperluan yang penting. Koyok wali-wali niku gunakno niku krono menghadapimu musuh. Kalau ada sesuatu yang penting itu digunakan. Mboten nggih mboten. Para bapak, niku jenenge barang gaib yang suwari ana upane. Nang kuburan. Ning kuburan roh lha kono wong disiksa. Disiksa. Aja merasa sudah berhasil. Durung. Aku berhasil. Iso ndelok wong disiksa ning jerone kuburan. Berhasil belum? Belum. Itu masih ujian. Kadang-kadang urut barang gaib seperti itu sudah merasa puas. Nek puas yo mandek ngono tok. Ora ana teruse. Padahal di depan yang dicari masih ada. Apa? Allah. Jadi iki barang-barang gaib sing suwari. Termasuk barang gaib suwari ana wong madhep ning kiai. Jurune atine wong niku nggih arep mateni kiai. Ku nate kedadian ngoten. Mbah Kiai Baitowi Lasem kula nate mondok teng riko. Zamane 65 Gestapu. Eling mboten Gestapu. Mandowi ku diparani tentara 6. Tentara 6 niku tentara PKI kabeh. Nggih. Padha nggawa pistol kabeh. Ana Sinjoko lawang mburi, lawang ngarep, lawang samping supaya Mbah Dewi mboten lari. Terus enten sing mlebet sitok. Nggih. Padahal biyen ku nggih murid Mbah Dewi, empuh kok iso dadi PKI. Dawuh, Cung, aku ngerti kok, Cung. Kon arepe mateni Mbah to, Cung. Mbah awake dhewe Mbah Dewi. Aku ora kok ngerti. Wis kono Mbah patenono, timbang, Mbah. Mendhep pistoku gemeter ceblok pistul. Melayu sing lima ning jaba melayu pisan. Nggih. Niki jenenge diweruhno, nggih, krentek atine wong. Iku jenenge yoga ibswa semari. Iki Mbah Dewi dawuh ngene iku sebab iku yo ana paedahe, nggih. Nek mboten paedahe mboten diduduhno, nggih. Mboten diduduhno. Nah, para bapak wektu nate diutus Mbah Dewi iku kongkon ceramah ning Jepara, kongkon ceramah ning Bojo Bundi teng Bluro, kengen ceramah teng Bojonegoro, mereka sing ngundang ku matur Mbah Dewi, ngerti nek kowe mboten purun nek mboten diutus Mbah Dewi. Nggih, sakhire Mbah Dewi, Cung, budhalo Cung ping ngaji. Nah, Jepara. Kapan maneh Cung, budhalo Cung ki Bojonegoro njaluk ngaji mauludan. Bareng bolak-balik ngeten. Lo ditimbali teng kamar, Cung. On ngaji niki golek ndhep apa golek lupis, Cung? Nggih. Beneri niat niku lho, Pak. Nggih. Rumosi sampean iso ceramah ku sudah berhasil. Iso ngedhep kitab niku sudah berhasil napa durung, durung. Ditakoni Mbah Dewi, niatmu golek ndhep apa golek lupis, Cung? Lah, kula kan mboten paham. Kata-kata isyarat golek ndhep apa golek lupis, kula mboten ngerti. Kula mboten ngerti kula namung nangis tok. Bor ngeten, nggih. Kebakatan kula ceramah ku ilang belas, Cung. Ilang pelak. Dan niku kula nek ceramahku kula tulis kula apalno. Niki mau cek dereng saged. Nggih. Mana Bapak? Niku soale Mbah Dewi niku ngerti niat kula niku ngerti nek niate keliru. Nggih. Panjenengan ben urung tau ngaji tasawuf dereng nate panjenengan. Dereng nate. Soale nopo? Lah kula teng pondokku kelambi namung kalih elek-elek sarung loro elek-elek. Nggih. Kae iso tuku. Badhe ndang ceramah disangune lak lumayan to, Pak. Lumayan tak tukokno sarung, tak tukokno kelambi. Ditakoni Mbah Dewi niatmu apa, Cung? Apa golek ndhep apa golek lupis? Ku langsung ilang, Pak. Nggih, niku butono tobat yang lama. Kudu poso dhisik salahku apa. Nah iki paring ngerti ambek Gusti Allah. Nek golek ndhep ku tegese golek akhirat. Mbeku ndhep iku iso netes, nek netes iso gedhe iso ngendhep maneh lah akhirat. Nek lupis iku kudu dimplok, nek ora ndang mambu. Ku tegese golek dunya. Barang kumpul paham iku luh matur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Cung Jamal. Pun astane kula cucuti ngoten. Dan ngoten pun nggih keahlian ceramah balik meneh. Loh, niki jenenge diparingi sumerep krenteke ati. Iku jenenge barang gaib suwali. Nah, lek kula takon masalah teng Yai Jalil mboten nate, kula ucapno lisan niku mboten nate. Saniki butuh takon apa? Kula suwan niku kula niati takon niku salaman mun kula mendel kali Yai mun dijawab. Jadi para bapak nek mboten penting nggih mboten dijawab niku masalah ilmu, kula takon ilmu iki jenenge dibutuhno nggih. Para bapak jajalan ku gadah kanca. Kancane jenderal. Lah krana weruh kan kudu ngelingno. Ngelingno ku kan wajib. Nggih. Nek ana wong salah ngelingno kan wajib wong jenenge kanca. Kanca sing cedhek. Sang jenderal iku ning hotel nggawa senuk Filipin. Nanti senuk mboten? Nah itu Mbak Yai Jalil dibel kring, nganggu HP. Siapa ini? Bu Jalil Tulung Agung. Ada apa Pak Yai? Saya kok bau parfum Filipin toh. Pak Yai, jangan ngomong-ngomong istri saya yo. Ya sekali ini tidak. Nanti kalau diulang lagi tak ngomong no bujumu. Nah ini kan namanya diperlukan. Kula bapak, iku jenenge gaib suwari. Nggih. Niki satu meneh wong sufi mboten seneng niki. Sing disenengi sing digoleki niku gaib maknawi. Gaib maknawi iku sanes makhluk sifate Allah. Zati Allah, asmane Allah. Iku jenenge gaib maknawi. Nggih. Kula bapak, niki sing digoleki kalih wong-wong sufi niku. Dadi nek ana wong kok diparingi bisa mirsani barang gaib suwari, barang gaib suwari ku karepe wis arepe marem atine iki. Niki terus muni barang gaib ku muni. Aja aku sing mbok tuju, iku ngarepmu ku lho, ya ana ngarepmu. Maksude ngarepmu ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, para bapak, intine sing pertama niku dapat. Terus wa atofani niku wau nggih. Sing dimaksud para bapak, kene apa? Kenging napa kok kula kedah sibuk tengasane jenengan. Nggih. Kenging napa kok kedah sibuk tengasane jenengan? Sebab kula niku ngretos nek jenengan niku dat sing luman. Dat sing luman niku karim. Karim. Karim ku dat sing luman. Luman niku ana jenenge sahok, ana jenenge jud, ana jenenge karom. Bolak-balik kula terangno nek sahok iku wong seneng weweh tapi kudu dijaluki dhisik. Nek ora dijaluki ya gak ngowehi. Tapi nek dijaluki ngowehi ku jenenge sahok. Para bapak, kotak infak niku nek dideleh ngisore-sore cagak ora diubengno. Mboten sampean isi. Nggih, kotak niku lho kotak dideleh ning arep ana iso-iso cakak dhewe kotak-kotak ditulisi amal jariah. Infak nggih. Pengajian hikam. Mboten gak ngira sampean isi. Tapi nek umplunge diubengno sampean ngisi. Ya ana ngisiku gak nyuwara. Nek gak nyuwara ku mesti duwe kertas. Yumbo sewu. Burung ewu. Bu seketewu. Bu satu sewu. Iku kat bian gak tau nemu. Sing satu sewu lo gak tau nemu. Sing wake ku mesti diuncano klotok. Loh, tapi mungkin yo atusan, dia mang atusan, paling gede sewu. Tuncane kelotok. Tapi jenenge ngisi. Nggih. Ora kaya bocah santri nek jumlah iku disereti tok umblung. Iku jenenge bakhil. Bakhil iku medit. Disereti tok lho. Sopo nek nyeret gak iso iku sapa to? Nyeret tok lho, seret, seret. Ya isi gelem ngisi iku jenenge sahok. Nggih. Niku jenenge weweh nek dijaluki dhisik. Nek weweh tanpa dijaluki, ya tanpa dijaluki iku rojak biaya iku butuhno biaya. Maludan butuhno biaya. Nikah masal butuhno biaya. Iku mesti perlu biaya. Ora tek dijaluki, ya. Iku wis, wis sing di sapi ya moro. Sing di wedhus ya moro. Moro sak sapine gak wong etok. Iki jenenge wong jut. Jut iku wonge jenenge jawat. Nggih. Perbuatan memberi iku jenenge jut, sifat human. Mulai kata tanpa diminta dulu iku jut. Nek karom, nek karome Gusti Allah, nek karome menungso benten. Nek karome menungso ku yo njupuk titik saking sifat karome Allah. Karome Allah niku warna pitu. Nggih. Niki pitu niku minimal. Nomor siji alladzi idza qadara afa karim karim alladzi idza qadara afa wong nggih kalau sudah memegang orang yang berdosa orang yang melanggar seandainya menyiksa bisa tapi tidak menyiksa malah memaaf. Iki jenenge karom. Nggih. Diumpamane menyiksa itu bisa, tapi Allah tambah memaaf. Iku jenenge karom yang pertama. Kedua, wa idza wa'ada wafa. Allah ku nek janji mesti memenuhi. Nek kapan nek kula njenengan dijanji surga pasti akan dipenuhi. Kapannya Allah janji memberi rezeki pasti akan dipenuhi. Kalau Allah janji akan mengampuni pasti Allah akan mengampuni. Itu jenenge tatkala nggih ketika berjanji memenuhi janjinya. Nek menungso bu nek nalikane nyalon janjine muluk-muluk. Wanu, wanu. Sekolah gratis. Berobat gratis. Gratis barang wis dadi. Ya. Kujene kalau janji tidak memenuhi. Kapan dikarim memenuhi? Menungso nggih ngoten, menungso nek janji nggih mesti dipenuhi. Ku para bapak. Banjur nomor 3 wa idza ato zata an muntaha raja. Nek kapane paring memuaskan. Krono yang diberikan tuh lebih daripada yang diharapkan. Bapak, jangan mengharapkan pada seseorang. Harapin jenganku badhe nyuwun bantuan 1.000. Jebule ngriku nyukane 1.000.000. Oh. Iki jenenge karo. yang diharapkan hanya 100.000 tapi memberi 1 juta. Itu kalau memberi lebih daripada yang diharapkan. Para Bapak, Karim Allah, Karim Allah niku sakno ningkaulane niku melas. Enten jenenge Abu Abdillah Al-Jauhari. Abu Abdillah Al-Jauhari niku haji bolak-balik, bolak-balik. Pada suatu tahun, Abu Abdillah Al-Jauhari niku mbinjingi wukuf ning Arafah, dalu niki niki pun nginep teng Arafah. Binjing badhe wukuf malam ini sudah bermalam di Arafah. Waktu malam menginap niki diweruhno malaikat. Malaikat kalih niku mudun. Malaikat sing siji takon, tahun ini yang akan wukuf berapa? Malaikat siji takon. Malaikat yang kedua jawab 600.000. Waktu niku 600.000. Ini yang diterima hajinya berapa? Hanya 6 orang. Iki para bapak angele abute golek haji mabrur. Para bapak, Abi Abdillah Al-Jauhari pipine dituwampeli dhewe cepres, cepres, cepres. Lah nek wong 600.000 sing mabrur nggur 6 tok, lah aku iki dadi opo? Wantem itu ceples ceples. Terus malaikat sing sisi takon, nah Allah bagaimana memandang yang lain? Allah itu Al-Karim, dipandangannya pandangan karom. Allah kudat yang dermawan, yang maha dermawan. Oleh karenanya kalau memandang hambanya juga pandangan dermawan. Artinya di mana? Orang 6 yang mabrur iki dipasrahi Gusti Allah kok kondungakno wong 600 sing ora mabrur. Jadi berarti 600 kurang 6. Siap-siap orang 1 ndungakno wong 100. Satu dungane wong 100, wong 6 dungane diterima kabeh, wong 600 hajine diterima kabeh. Wene haji iki aja putus harapan. Nek golek mabrur dhewe abot. Nggih. Wong sampean ben haji ngrasane wong ngono kok. Pokoke petuk wong sing gak padha mek sampean diomong. Neng kono padu, maksud bab cendewan klambie padu. Ono padu mek sing lanang, mau mau mau teko mah pegatan. Angel. Di akhire wong 600 diterima kabeh hajine, dungane wong 6. Oleh karena itu haji itu nggih diharapkan makbul sedoyo. Makbulku diterima. Makbul itu ada makbul binafsi, makbul sebab usahanya sendiri. Ada makbul biwairi. Makbul biwairi itu sebab didungakno wali-wali. Diterima krono dungane wong liya. Nah iki jenenge Allah Karim. Mesti wong sakmono iku gak diterima hajine, tapi karena Allah kuloman. Nggih. Mesti ora diterima, tetep mek Gusti Allah diterima mergo Karim. Nomor 4 wala yubali kam ato wala liman ato. Engko nek Karim, nek peduli, napa jenenge, nek kapane dermawan, dermawan sing arane karom lho. Kalau memberi itu tidak peduli siapa yang diberi dan tidak peduli berapa yang diberikan. Tidak peduli berapa yang diberikan. Contohnya para bapak wong nek diparingi Allah duweni sifat karom. Nuwun sewu Romo Kiai Wahid Zuhdi almarhum. Kunalika ceramah nalika ngaji. Aku iki nek bab fikih masalah ketek-ketek aku ngerti hukume. Nanti ketek ngoten, Pak. Masalah ketek-ketek aku ngerti hukume. Mulane nek cara fikih ana bocah nggawa gitar ngamen. Ngelungi dhuwit iku haram. Mergo alate alat gitar iku haram. Ti njaluk dhuwit nganggo alat gitar iku haram. Tapi aku tahu takon Yai Jalil. Terus pundi Yai yang njaluk dhuwit teng prapatan niku sing nganggo gitar, kadang morot teng omah nggawa gitar. Diwehi napa mboten? Wae ana ora wis. Jadi aku ngaji gintar ya, sapa ngerti nek iku wali. Ngoten niku. Nek jawab nggih. Eh sapa ngerti nek iku wali? Panjenengan wali ku dirahasiakan Allah di tengah-tengah masyarakat. Kadang bentuke kaya ngono, kadang nyoba kula sampeyan. Artinya bagaimana? Ya iku wis diparingi ambe Allah sifat karom. Nggih. Sifat karom, kasih sayang pada siapapun, sifat rahmah. Pin Nabi Ibrahim ku nate, Nabi Ibrahim ku saben dinten niku buka pintu, buka niki open nggih Pak nggih, rumah nopo, oh open house, niku mesti damel prasmanan, siapapun boleh masuk sarapan. Sarapan pun siapapun boleh masuk. Waktu itu salah satu orang Nasrani melu masuk berarti sarapan. Eh Nasrani kamu gak boleh, harus sadar dulu. Kamu sadar disik. Wah Nasrani gak sedemangan gerutu. Enggak ada ya kok sadar disik. Metu langsung Nabi Ibrahim ditegur Gusti Allah. Ibrahim, mangan aku mbok kon sadat. Aku iku lho. Makhlukku hambaku iku lho ya. Takon salat gak gelem, takon poso gak gelem. Takon haji gak gelem, takon percaya aku gak gelem. Tak wae pabrik kok. Tak wae pabrik, tak wae bondo sing akeh. Lha iku niki sifat karim, nggih, sifat karom kaya ngene. Jadi tidak peduli berapa yang diberikan, tidak peduli siapa yang diberi. Nah, para bapak. Banjur nomor 5, wa idza jafa ataba wa mastaqsa. Nek duka mung maidu. Allah pun nek duka mung maidu, tapi nek maidu gak jerok-jerokno. Nggih. Siji nek menungsa ku nek duka nek maidu wah-wah ces-ces tos-tos ces-ces tos-tos sampai sak jam gak beres. Allah yo maidu tapi gak jerok-jerokno. Nate mah itu kanjeng Nabi nggih nate. Kanjeng Nabi niku sumpah. Nggih. Sumpah mboten ngumpuli sing estri ngoten lho. Nggih. Nggih sebabe nggih bakto demo estrine niku. Nggih. Nanti sumpah mboten ngumpuli istri, langsung dipaitu mbek Gusti Allah. Lima tuharimu ma ahallallah. Muhammad, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah aku halalkan? Tapi mboten sampai jeru-jeru mboten. Jadi Pak itu berkuasa Allah, tapi yo ngoten. Banjur nomor 6, la yudayyi'u man ladha fihi wal taja. La yudayyi'u man ladha fihi wal taja. Tidak menyamnyakan orang yang ngungsi kepadanya. Jadi ini orang ngomong singungsi Gusti Allah, mohon pertolongan Gusti Allah, tidak disia-siakan. Sak temene napa mawon sing dadi kebutuhan panjenengan ndang laza ilallah, ngungsi ning Gusti Allah, sama njaluk tidak akan disia-siakan, pasti akan diberi. Tapi eling, nggih. Sing diwehno ora mesti sing dijaluk. Wektune paring mboten mesti wektu sing dijaluk. Lah napa sing diparingaken yang lebih manfaat? Nggih. Kok kadang-kadang mung njaluk ku nafsu. Nggih. Ana wong ngebleng ning sarean njaluke, masyaallah, ya Allah Gusti. Nyuwun sugih Gusti kados gudang garam. Nyuwun sugih Gusti kaya ji samsu. Kok diwe temenan wali Gusti Allah yakin. Itu berarti upama diwe sugih ngono gak ana manfaate. Nggih. Napa ya diwe sing luweh manfaat. Jaluke bondo sing akeh ambek bisa diberi kesadaran salate sregep. Jamaah sregep, tapi mesti diberi. Itu namanya Allah ya tidak akan menyanyiakan orang yang mengungsi kepadanya. Lanjut sing nomor 7 nggih. Wa yughni anil wasail wasyufa'a. Jaluk Gusti Allah itu nggih nek wis pangkate ora usah jaluk lantaran. Mboten usah jaluk wong sing nulung, mboten usah nggih. Jaluk Gusti Allah, tapi nek wonge wong dek kaya awake dhewe, nek jaluk Gusti Allah tawasul nggih ning Kanjeng Nabi, tawasul ning para wali. Nek wis dhuwur-dhuwur mboten usah tawasul, langsung nang Gusti Allah. Nah, para bapak niki sebabe kula niku ngerti Gusti. Napa kok kedah kula sibuk teng pintu panjenengan. Pintu tegese pintu rahmate Allah. Iki sebab kula ngertos nek jenengku dadsik karim, dadsik dermawan. Para bapak, kula balik teng sing pertama. Sing pertama kabeh makhluk niku sak temene mendorong kula. Sobato sibo teng penyenengan. Niki para bapak nek pancen umengku diparingi akal cerdas atine Pak padang. Akal cerdas atine padang. Tindelok jeding potong. Nggih, akal cerdas atine padang. Oh, jeding iku njaluk diisi. Latar rusuh nggih, akale cerdas atine padang. Oh nek ngono latar iku bengok-bengok njaluk disapone. Terus nah para bapak lan para ibu niki wong nek diparingi akal yang cerdas. Ada salah satu orang sufi ditanya, apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada orang laki-laki. Nggih, sak temene wedok misami mawon. Apakah sesuatu yang paling utama yang diberikan pada kaum lelaki? niki monggo diangen-angen awak iku bagian apa ora. Nggih, sebagian orang sufi menjawab aklun kamil. Di sesuatu yang paling utama sing duweno wong lanang iku akal yang sempurna. Akal sempurna, akal sing sempurna ku tembus ning ati. Atine padhang, akale cerdas. Ana wong wedok masak. Kok masake kurang asin, kurang pedes, rasane ngalor ngidul. Le adang yo ndung letis pisan. Iku nek wong gandhul ka cerdas ngamuk dhisik. Ngamuk dhisik. Ini akalai cerdas mesti takon, bu, kok gak kaya biasai. Anu mas, kipas wayadang, lengone gas entek, LPG golek yo angel, kayu ini teles pisan. Ini ngono kan orang muring-muring, oh ini ngono panjen ono alasane. Alasane panjen alati adang. Lah kok gak asin? Uyai telas lo mas, lo buat yang gitu lah, sembutin saman belanja ni, lo ngoten, aku akan licat gas ijo jo, aku sing salah, sepurane yo bu yo, mana? Nah kali gak cerdas mesti suudon, layonya aku sakit kapan nadeng kok koyong ini ngelendis, jangan ni kari, lodeh gak lodeh. Iki paling bojoku seneng mbek lanang liya iki. Pengen tak pegat. Lho, iki akale gak cerdas. Jadi sing paling bagus akale cerdas. Kene iku akal cerdas niku wau. Nek nek arepe butuhno sesuatu ning gone wong. Wong iku nggih batine muni aja njaluk aku sing weweh Gusti Allah. Ini lebih gandulan ning sawah yang ngono sawai muni aja jaga no aku jaga no Gusti Allah. Warung yang ngono warungi muni aja jaga no aku rizki sing paring Gusti. Iku akali cerdas. Ini akali gak cerdas. Warung gak payu-payu. Iki paling itu disebari kembang telon sampai uang. Lha suudon ning wong liya. Iki. Mbah ditakoni. Nek kale Gusti Allah mboten diparingi kecerdasan akal terus pundi? Sing nomer loro tata krama sing bagus. Nek siji akal cerdas. Akal cerdas iku pomo sekolah ya sampe profesor doktor. Nggih. Wong cerdas biaya ono cerdas pisan profesor doktor nek mboten cerdas yai nek gak cerdas tata krama sing bagus profesor doktor durung kepara dihormati wong dibanding ngambil tata krama sing bagus apa Syekh Hasan Al-Basri dawuh man la adaba lahu la ilma lahu. Siapa yang tidak punya tata krama, ilmunya tidak berarti. Tata krama, tata krama ning tangga, tata krama ning wong tuwa, tata krama ning Gusti Allah, tata krama ning guru, tata krama ning awake dhewe. Ana pitakon tata krama awake dhewe to yai napa tegese? Tata krama awake dhewe iku ora sampe ngelakoni apa-apa sing gak ana paedahe ning akhirat. Tak tata krama awake dhewe, awak dinggo judi. Nggih. Suwenge wengi bola sodok disodoki, suwenge. Ketimbang nyodoki bola ya enak nyodoki bojone. Disodak-sodok. Lha iya bola sodok. Apa gawe ini apa? Ora ana paedahe. Dikira Allah lali, ngajine lali, sodak sodok pula. Ya totokromo sing apik. Wong nek totokromo mesti disayang siapapun. Nggih. Nomor loro, nomor telu, nek mboten gadah napa yai? Nek mboten gadah totokromo sing sae. Nek ra di totokromo sing sae, meneng. Wis pokoke meneng. Nggih. Meneng sing suwe. Aja ngomong nek ora penting. Meneng wae, meneng. Jurune ati mune Allah, Allah, Allah. Mbeko apa? Akale gak cerdas, tur ngaji gak iso. Tata krama biasa-biasa. Nggih. Ku sing paling bagus iku nutupi awake ya meneng. Wong nek meneng ku wibawa. Nggih. Wis pitakon maneh. Nek mboten meneng terus pundi? Anu, apa? Syekh. Nek meneng gak iso ya duwe kanca sing saleh sing dheweke gelem njaluk saran. Cerdas ora duwe. Adab sing hasan gak duwe. Meneng yo gak iso. Wis saiki duwe kanca sing saleh, apa-apa njaluk saran. Nggih, yo njaluk saran niku bagus. Maca kitab dhewe gak iso. Arepe golek hadis yo ora iso pisan. Nggih, sing apik njaluk saran. Carane yo ngaji iku jenenge njaluk saran. Ngaji nek duwe kanca sing saleh paranono aku kok ngene-ngene iki kudune ya apa nek mboten gadah kanca saleh sing njaluk saran ya napa sih mati ora Wisnu mautun ajilin mboten ajilin ku wis mati wae ngono. Engko wis akal cerdas ora, tata krama ora, meneng ora, njaluk sang kanca ora, iku nek urip dawa kudu sotok isine. Lan sing apik ndang mati ae ngono. Tapi aja bunuh diri lho. Lho Bapak, mulane sebagian tiang sufi mengatakan manusia itu ada tiga. Manusia itu ada tiga. Satu rojulun. Rojulun itu artinya adalah laki-laki yang wutuh. Laki-laki yang wutuh itu rojulun. Sopo rojulun itu orang yang berakal. Orang yang berakal yang sempurna. Lho Bapak iling ngaji kula dek dhisik nika. Akal ini bisa hilang nek muring-mu ringan. Aja sok muring-muring, akalmu ilang kaya wong gendeng. Piring dibuanting, gelas dibuanting, nggih. Juangan ditumplek, ra kaya wong gendeng persis. Akal ilang muring-muring. Iki rajul laki-laki wutuh. Yang kedua adalah laki-laki separuh. Laki-laki separuh. Laki-laki separuh itu adalah man la aqlalahu walakin yastasyiru ghairahu. Laki-laki separuh itu wong sing akale gak cerdas tapi gelem minta saran kepada yang lain. Sing bagus, akale gak cerdas, maca dhewe gak iso. Oh, njaluk saran nang wong liyane. Kemudian yang ketiga adalah laki-laki gak organi. Ayo. Kepas awake dhewe. Laki-laki gak organi. Apa laki-laki gak ada organi? rajulun la syai'a. Itu tidak ada harganya. Harganya tidak ada. Yaitu laki-laki akal cerdas tidak punya, tidak mau minta saran. Ini cerdas orang minta saran tidak mau. Itu laki-laki yang tidak ada faedahnya. Bapak, sebagian orang sufi mengatakan tentang sumtu, meneng loh, meneng. Jadi ini akal orang duwe, adab hasan gak duwe, meneng. Dawe menengiku ono 7.000 kebaikan. Wong meneng. Menengku ada 7.000 kebaikan. 7.000 kebaikan itu adalah disimpulkan di dalam 7 kalimat. Jumpukan dalam 7 kalimat. Kalimat yang pertama, annahu ibadatun min ghairi ta'abdin. Menengku ibadah gak kangelan. Buku meneng iku wis diganjar kathah. Wong meneng ana wong rasani meneng. Ana wong padha gedobos meneng. Ya meneng. Ya meneng nek ora puwenting, nggih, ora muni, ora guneman. Meneng iku ibadah gak kangelan. Nggih. Nek sedekah kan ibadah kangelan. Salat ibadah kangelan. Haji ibadah luwe kangelan, tapi meneng ibadah tanpa kangelan. Nomor loro menengiku adalah namanya perhiasan tanpa alat berhias. Wong iku nek meneng nggih iku disawangku bagus. Ana wong wedok nggih mbek bapak suami istri nggih takon-takon, yai anak kula kok dijaluk kalih lare namene niki dos pundi yai? Apik bocahe meneng. Rapi to, Pak? Itu apik. Apik bocahe anteng meneng. Seje be iya bocah ketukang ngomong gebodos gedobos ngomong ku elek ini bocah iku meneng. Jadi meneng ku namanya satu perhiasan tanpa alat berhias. Abrias suka nganggo cincin, nganggo gelang, nganggo apa ngono, gak nganggo alat berhias. Iku wis rumangsane orang yang ya, sudah berhias. Di sawang mungku nyeneng no. Gerplengap, plengeng. Lanjut nomor telu, annahu haibatun min ghairi sultanin. Meneng itu kewibawaan yang besar tanpa kekuasaan. Bapak, anak mungku sing punya wibawa yang besar, yo karena jadi raja karuan. Kalau jadi presiden mesti baik. Kalau jadi jenderal mesti baik, berwibawa, mempunyai kekuasaan. Menengiku wibawa tanpa kekuasaan. Jaja zaman dulu uang menengi sampai tak wedi, wedi sungkan, sungkan, berwibawa. Nomor papat, annahu khisnun min ghairi haitin. Para bapak, meneng iku benteng tanpa tembok. Indah ya, benteng tanpa tembok. Biasane benteng niku ora nggih, temboke kuwandel. Benteng tanpa tembok. Wong nek meneng, lho sapa sing kate nabuki ora salah. Meneng. Dene wong ngomong-ngomong kliru ditapuki wong temenan. Ya sapa sing ngati nyuduk wong meneng. Sapa sing ngati nembak wong meneng. Itu jenenge benteng tanpa tembok. Yang kelima, annafihi rinan anir iktidar min fudulil kalam. Mongko nek kagen ngomong iki supaya bersih njaluk ngapura. Kowe kagen ngomong kok keliru, nek pengen bersih njaluk ngapura. Nek wong meneng gak tek njaluk ngapura. Wong meneng. Kuwi jenenge adalah semoga itu orang-orang butuh no jaluk ngapura. Nomor 6, annahu rohatun lil kiromil katibin. Kirom al katibin ku molekat sing mulya-mulya sing tukang nulisi. Waktu nek ngomong apa sing diomno bareng elek-elek. Malaikat tukang nulis itu kekeselan nulisi. Kekeselan nulisi. Mereka tukang nulisi, nulisi ngerasa ini. Mereka adu-adu. Malaikat itu bupo nulisi terus. Tapi yang meneng kan, malaikat kan istirahat. Yang ini aku laku, tak ganti nulisi. Ya Allah, rohatun lil kiram lil katibin. Nomor 7, annafihi sitron lil uyubi al hasinati min fudulil kalam. Wong meneng iku nutupi cacat. Nutupi cacat. Ora koyok wong sing akeh ngomongi. Akeh ngomongi keliru pisan. Ketara nek bodho. Akeh ngomongnya gak bener pisan, ketara nek bodho. Nek wong meneng kan gak ketok bodhone. Wong meneng. Jadi bodho ya ora ketara. Para bapak, nah wong bodho iku ana sifat 6. Wong bodho ku duweni sifat 6. Nomor 1, muring-muring padahal masalah sepele. Enten mboten masalah sepele muring-muring. Apa to? Lah yo kadar popoke anak kececet ning lantai, ngene muring-muring. Saman delok TV-TV ning cerita-ceritane. Muring-muring. Lah yo popo kok dijarno ning kene. Nek popo itu bone kalau jengking piye nek dengki anake. Macem-macem alasane. Dadi barang sepele muring-muring. Pele muring-muring. Iku jenenge wong bodho. Ji, nomor loro ngomong sing gak ana manfaate. Manfaate apa? Bocah muhibbi ngandakne bocah mardiyah liwat. Iku lo semok. Iku lo ayu. Lha kuwi ngomong niku oleh apa? Lha pengin-pengin ya langsung marang wong tuane, Pak, arek sampean tak jaluk. Lha ngono ono manfaate ya? Diomong tok. Waduh, ya warnanya tinggi kuning. Lehernya panjang seperti ulat berbulu. Tapi ini abang kayak cucu egratik meripati kayak meripati pedet melakuni kayak ular kilan. Ini ngomong karena paidai. Nomor 3, weweh yang bukan tempatnya, memberi yang bukan tempatnya. Ya weh-weh tapi bukan tempatnya. Apa weh bukan tempatnya itu? Lah ya wong arepe maling kok mbok wehi gladi. Lah wong arepe adu jago kok mbok wehi jago. Lah wong pengin minum minuman keras mbok wehi duit kan minum minuman keras. Itu jeneng wewe yang bukan tempatnya. Wae sing nek tempat iku weno bocah yatim, weno fakir miskin, weno kanggo jari, itu namanya weweh pada tempatnya. Dia membutuhku enggak ngono. Itu. Ono maling moro. Takoni katingan dicak maling iku lho. Ya kita siliondo. Nah, kemudian yang keempat, isa usiri inda kuliah hadin. Wong sing sedeng ngeler-ngeler rahasianya siapa aja. Rahasiane bojo diler-ler. Rahasiane bapak diler-ler. Rahasiane ibuke diler-ler. Rahasiane tonggo diler-ler. Nah, iki orang bodoh. Kemudian yang kelima, percaya bikul ya hadir. Percaya siapa aja. Duning sopo wae percaya. Dikandani wong gak salat percaya. Wane Gusti Allah ku kaene, laku jentak jentuk. Ndi nek Gusti Allah ndi. Neng ndi manggone neng ndi deloken. Nek ana ora mesti ketok. Ngono ya percaya. Ku jenenge percaya ning sapa wae sing ngomong percaya. Pondo aku ki lho cak wis nyambut ae jeblok. Utang bank manak mutu. Wis tokoku gak payu. Sisi tak pangan aku utang maneh, utang maneh. Bange ku gak iso nyauri. Wah, kono lho ning Gunung Kawi. Ora berhasil, percaya. Ku percaya pada siapapun itu namanya orang bodoh. Si nomor 6 adamu ma'rifati sondiki min aduwi. Wong ora bisa ngerteni musuh iku sapa, kanca raket iku sapa. Wong gak iso mbedakno. Sing kudu dimusuhi iku sapa, sing kudu disanak iku sapa. Musuh yang sejati adalah setan. Malah melu setan. Dijak apik-apik melu gak gelem, wah, dijak apik-apik ora gelem, malah melu setan. Ku musuh, musuh malah dieloki. Sodik konco sing raket gurune ustade malah ora dieloki. Itu namanya orang tidak bisa membedakan antara teman dekat denganmu musuh. Itu bodoh. Perlu bapak mun sak pirang-pirang niku wau. Karek sampean milih sing ndi ngono wae. Napa milih sing pinter mau apa milih sing bodoh? Moga-moga kita tansah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Harta wei ijazah kok wis bengi. Wedi paring ijazah Yai Jalil. Nek pengen akale sempurna, atine cerdas. Atine padang, akale cerdas, iki lakonono. Yai Jalil dawuh ngoten. Bengi-bengi gak apa-apa ya. Hadiah Fatihah ning Kanjeng Nabi Sabdo Qadir Jailani Ajeng Sabi Hasan Asadili Sing Imam Ghazali Sing Syekh Abdul Jalil Baru ning wong tuane Kanjeng Nabi Sabdo Qadir Jailani Sabi Hasan Asadili Imam Ghazali Yai Abdul Jalil terus ibu bapak sampean walidaya warhamuma Fatihah yeah. Fatihah di jamak cukup yang telu terus maca ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u ya badi'u ping sewu Ngungu sewu melilik. Oh ya badi uwe lho pira suwene. Ya badi uwe, ya badi uwe. Agak setengah jam lah, berapat jam tarik. Ping sewu. Terus Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika. Kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Abadan abada bi rahmatika ya hamar rahimin. Sing biasa kang ndonga niku lho. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kamana wartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya hamarofinin saman wajan isop bermaghrib ambik bar subuh batu maghrib batu subuh yai bar subuh lo saat idr tempe ya gak apa-apa ambik idr di wajan. Ya badi'u, ya badi'u pingseh, sewu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kamana watal adu binuri samsika. Abadan abada birahmatika ya hamarahimin pingsatus. Pingsatus. Ini arek-arek itu, cilik-cilik itu, sanawiyah, bidaiyah, cukup 41. Dawe yai ngono. Cilik-cilik ku cik cerdas sing tuwik-tuwik ku lho dok peteng. Nek saged diwaos batu subuh kali batu maghrib. Jadi mboten saged golek wektu sing saged pundi. Nggih pokoke sedina sumengi minimal ping kalih. Ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ya badi'u, ping sewu. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhabifan fa'na bi barakati wa dinal husna bi khurmati ma amit na fi tariqati wa muhafatin minal fitani rabbifan fa'na bi barakati wa dinal husna bi khurmatihim ma'amit na fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbita bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minalki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.